بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد kita lanjutkan pembahasan risalah an-nasaih al-musalsalah masih pada pembahasan bawabit arad al-mukhalif. Bobit, kaidah dalam membantah orang yang menyelisihi. Masuk pada bagian yang ketiga dan masuk pada nasihat yang ke-28. Fa'akul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku. Yang ke-28. Min dawabit raddi 'alal mukhalif. Termasuk dawabit qawaid membantah orang yang menyelisihi bagian yang ketiga. Ad-dhabitu tsalits. Dhabit yang ketiga. Laisa kullu ahadin yaqumu biwajibir raddi 'alal mukhalif. Tidak semua orang bangkit, tampil, melakukan kewajiban membantah orang yang menyelisihi. Dikarenakan barakallahu fikum, membantah orang yang menyelisihi ini memerlukan hujjah wal bayan. Bantahannya harus ilmiah. Perkaranya besar. Sehingga tidak sembarang orang tampil melakukan kewajiban ini. Orang-orang awam tidak boleh tampil dalam kancah ini. Orang-orang atau para pemula-pemula, para mubtadi'in dengan hamzah. Para pemula-pemula dalam talabul ilmi tidak boleh masuk pada kancah ini. Di sisi yang lain, mereka orang-orang awam dan para pemula-pemula dalam talabul ilmi juga tidak diperbolehkan untuk mendengar sendiri mukhalafat, penyelisihan orang-orang yang menyelisih. Tidak diizinkan mereka menelusuri syubhatul mukhalifin. Itu bukan ranah mereka. Mereka diminta untuk belajar talabul ilmi, tafaqquh fiddin. Dan mereka hanya nanti mendapatkan arahan-arahan, bimbingan-bimbingan dari para ulama, dari ahlul ilmi, tentang mukhalafah tersebut. Naam. Apabila orang-orang awam atau para pemula-pemula yang tampil di dalam membantah para mukhalifin, yang terjadi fawdha, keributan, yang terjadi kegaduhan, dikarenakan tidak kena ilmiah. Yang ada mungkin caci maki atau celaan, bukan perkara ilmiah. Atau mungkin raddul batil bil batil, membantah perkara yang batil dengan perkara yang batil pula. Maka bukan kemaslahatan yang dicapai, tapi justru mafsadah untuk dia sendiri dan juga untuk kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Imam As-Sijzi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, Ar-Raddu 'ala man anqara al-harfa was-sawt. di halaman 85 sampai 87. Beliau menyatakan wa ammal 'ami wal mubtadi sabiluhuma alla yusghiya ila al mukhalif wa la yahtajja 'alayh li'annahuma in fa'ala khifa 'alayhima az-zalal 'ajilan wal infitala 'ajila. Adapun seorang yang 'ami, orang yang awam dan seorang pemula dalam thalabul ilmi, maka jalan mereka berdua adalah, jalan yang harus mereka tempuh adalah tidak memasang telinga mereka kepada orang yang menyelisih. Tidak pula berhujjah atasnya. Ini berhujjah untuk membantahnya. Sebab dua pihak ini apabila melakukan hal itu, maka dikhawatirkan tergelincir atas mereka secara ajil, secara waktu yang cepat, akan dengan cepatnya mereka akan tergelincir dan al-infital terpelanting, menyimpang di masa akan datang. Oleh karena itulah, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dan dipenuhi bagi orang-orang yang tampil untuk membantah para mukhalifin. Fa'akul, hunaka umurun yajibu tawaffuruha fi man yaqoo bi hadzal wajib. Di sana ada beberapa perkara yang wajib dipenuhi pada orang-orang yang tampil melaksanakan kewajiban ini. Minha di antaranya adalah yang pertama, al-ilmu as-sahih al-mabni wal-wahyain bifahmi salafi salih. Dia harus memiliki ilmu yang sahih, yang dibangun di atas dua wahyu al-kitab sunnah dengan pemahaman salafus salih. Fala yatakalamu bijahin wa hawa, maka tidak boleh dia bicara dengan kejahilan dan hawa nafsu. Wala yujadilu bighairi aqlin sahih wala naqlin sharih, dan tidak boleh bagi dia berjidal, berdialog, berdiskusi, berdebat dengan tanpa akal yang sehat dan dengan tanpa penukilan dalil yang jelas. Ini yang pertama, dan ini adalah matlabun asasi, tuntutan asasi, tuntutan dasar bagi siapa saja yang hendak membantah para mukhalifin, harus memiliki ilmu. Dan ilmu di sini barakallahu fikum ada dua macam. Yang pertama adalah al-ilmu bil haq, ma'rifatul haq. Dia harus mengilmui, memahami, mengenali kebenaran yang dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Memahami ini semua. Dan yang kedua, al-ilmu bil mukhalafat. Dia juga harus mengilmui perkara-perkara yang menyelisihinya. Ngerti, ini perkara mukhalafah, ini perkara yang batil, ini perkara yang salah, ini perkara yang mungkar. Tahu. Aujuhul mukhalafat, sisi-sisi mukhalafahnya dia tahu. Dan mengerti pula bantahan ilmiahnya. Sehingga tidak sembarangan dalam perkara ini. Nah. Hada wabih. Yang kedua, at-tajarrudu lillahi fi raddih. Ya, memurnikan, mengikhlaskan niat lillahi ta'ala dalam membantah orang yang mukhalif. yakni bi ayyakunal qasdu wal muradu izharul haqqi wal wusul ilaihi la al mughalabata wal mukhasamata. Dan dimaukan dengan tajarrud lillah ialah maksudnya dia, tujuannya dia adalah menampakkan kebenaran sampai kepada al-haq, bukan saling mengalahkan, bukan saling bertikai. Intisarun lil-haqi wa ahlih, membela al-haq dan ahlul haq. La intisarun lin-nafsi aw lil-hudud an-nafsiyyati aw dunyawiyyah, bukan dalam rangka membela diri atau bukan dalam rangka tendensi-tendensi pribadi atau duniawi. Harus ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala, dikarenakan amalan ini ibadah kepada Allah, termasuk amal ibadah yang paling agung, yang paling mulia, lebih mulia dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Maka harus ikhlas niatnya lillahi tabaraka wa ta'ala, mengikhlaskan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka membela kebenaran sampai kepada kebenaran, membela al-haq, membela al-haq dengan jujur, dengan tulus. Ihtisabul ajri indallah, mengharapkan pahala hanya dari sisi Allah azza wa jalla semata. Hadza wadih, ayat-ayat yang berbicara tentang masalah keikhlasan dimasukkan di sini. Al-Imam As-Sijzi rahimahullah dalam risalahnya Aradu ala man anqal harfa wa sawt, halaman 235, berkata, waliyakun qasdu man takallama fi sunnati itiba'uha wa qabuluha la mughalabatul khusum, فإنه يعان بذلك عليهم وإذا أراد المغالبة ربما غلب. Beliau mengatakan hendaklah maksud tujuan orang-orang yang berbicara tentang sunnah ialah ittiba'uha, untuk mengikuti sunnah tadi, wa qabuluha, dan menerima sunnah tadi. La mughalabatul khusum, bukan dalam rangka untuk mengalahkan teman lawan debatnya, mengalahkan lawan khusumahnya. Sebab dengan itu dia akan dibantu untuk mengalahkan mereka. Namun bila dia menginginkan, bermaksud untuk mughalabah, saling mengalahkan, bisa jadi dia yang terkalahkan. Bisa jadi dia gulib, dia yang kalah. Hada wadih. Kalama imma dalam perkara ini sangat banyak. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga harus ada husnul qasdi. Harus ada niatan yang baik. Maksud yang baik. Tujuan yang baik. Izharul haq. Untuk menampilkan kebenaran. Ya, talaban lima indallah, hanya meminta, mencari, menuntut apa-apa yang ada di sisi Allah azza wajal dari pahala-pahala besar, keutamaan-keutamaan besar. Jangan sampai masuk di dalam hatinya, di dalam kalbunya tersisah hal-hal yang menyusup seperti yang disebutkan sebelumnya. Menampakkan dirinya membela kebenaran. Intisar lil haq. Tapi ternyata ada sesuatu yang terselubung dalam hatinya. Niatan-niatan yang merusak semua tadi. Tendensi pribadi, tendensi duniawi, pembelaan diri, ila akhiri. Allah yang maha tahu ini semuanya. Nah, Yang ketiga, di ucapan sijil saya bawakan. Yang ketiga adalah adil. Yang ketiga harus adil, harus insaf. Fala yubihu zulmal mardudi alaihi wa in kana kathira. Maka tidak dimubahkan, tidak diperbolehkan menzalimi orang yang dibantah, walaupun orang kafir. Walamma kana atba'ul anbiya'i hum ahlul ilmi wal adl. Tatkala para pengikut para nabi itu adalah para ulama dan orang-orang yang adil. Kana kalamu ahlul islami wa sunnati ma'al kuffari wa ahlul bid'ah wa jami'il mukhalifin bil ilmi wal adl la bidhanni wa ma tahwal anfus. Maka ucapan kalamnya ahlul islam kaum muslimin, kalamnya ahlul sunnah bersama dengan orang kafir, bersama dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah dan semua pihak yang menyelisihi, itu kalam bil ilm. Kalamnya dengan ilmu, dengan keadilan, bukan dengan zon, praduga dan prasangka dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Nah, wallahu ta'ala yuhibbul insaf, dan Allah subhanahu wa ta'ala mencintai sikap insaf, sikap adil. Bal huwa afdalu hilyatin tahalla biha rajul. Bahkan sikap insaf ini merupakan perhiasan yang paling utama yang berhias dengannya seorang laki-laki. Khususan, lebih khusus lagi, man nasaba nafsahu hakaman bainal aqawi bainal aqwal wal madzahib. Lebih khusus lagi bagi orang-orang yang memancangkan dirinya sebagai hakim yang memutuskan aqwal, sekian banyak pendapat-pendapat dan sikap mazhab-mazhab. Wal ayatu fi hadzal bab katsirah, dan ayat-ayat dalam bab ini sangat banyak. Ayat yang menjelaskan tentang wajibnya wajib bersikap adil. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, kata Allah. Dan kalau kamu berkata maka adillah walaupun terkait dengan kerabat kamu sendiri. Diminta untuk adil. Nah, dengan sikap insaf, dengan sikap yang adil. Nah, ini poin yang ketiga. Di antara bentuk adilnya adalah membantah mukhalifin sesuai dengan mukhalafah yang ada pada dirinya. Tidak lebih daripada itu. Yang kedua, dipastikan mukhalafah itu sabitah, diisbatkan ada pada dirinya. Entah itu dari suaranya jelas atau dari tulisannya atau yang semisalnya, dipastikan itu mukhalafah ada pada dirinya. Naam. Al-adl. Dan ini yang ditunjukkan oleh para imatul huda pada rudud mereka. Ditunjukkan oleh masyayikhus sunnah pada bantahan-bantahan mereka. Sehingga ilmiah adil. Tidak ada kezaliman padanya. Semuanya dengan adil. Bil ilmi wal adli. Yang keempat, al-amanah. Harus dengan amanah. Bantahan-bantahan kepada al-mukhalifin itu harus amanah. Dan ini satu bagian daripada al-adil. Fa'akul, inna tahqiqal amanati fi naqli qawlil mukhalif liraddi alaihi huwa min al-adil wal ikhlalu bihi naw'un min al-zulm. Ya, merealisasikan, mewujudkan sikap amanah dalam menukil ucapan orang yang menyelisih untuk dibantah, termasuk keadilan. Timpang, cacat dalam bab ini termasuk kezaliman. Waqad sabaqa bayanuhu anna al-qasda min ar-raddi huwa al-wusul ila al-haqqi. Dan telah lewat penjelasannya, maksud dan tujuan membantah itu adalah sampai kepada al-haq. Wa hadha maslakus salafi wal a'immah ma'al mukhalifina jami'a. Inilah maslak, cara yang ditempuh oleh salafun as-salih, oleh para imatul huda, bersama dengan orang-orang yang menyelisihi semuanya. Amanah. Ya, adillah minal ayati wal ahadith yang menjelaskan tentang masalah amanah dimasukkan di sini. Ya, di antara bentuk amanah menukil ucapan sang mukhalif apa adanya dengan tanpa dikurangi, dengan tanpa dibater, dipotong-potong, dengan tanpa direkayasa apa adanya, dibantah dengan ilmiah. Dan ini merupakan sikap yang adil, sikap yang gentle, sikap yang syaja'ah, sikap yang jujur dalam membantah orang yang mukhalifin. Tidak akan dia bantah sampai dipastikan ini betul-betul diitsbatkan sebagai qaulul mukhalif, ucapan, pemikiran, pemahaman orang yang menyelisih dari data dan bukti yang jelas yang valid. Terkadang saking detailnya para ulama menyebutkan di buku ini juz sekian, halaman sekian, cetakan ini tahun sekian. Wahagal. Para imatus sunnah di zaman sekarang nampak yang satu ini, masyaikh yang biasa membantah ashabul ahwa'i wal bid'ah, mereka begitu cermat, teliti dalam masalah satu ini. Terutama Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah, ketika membantah para munharifin, para mukhalifin di zaman sekarang ini, rinci dan detail, ilmiah, dengan juz, dengan halaman, dengan cetakan ini, cetakan itu, tahun sekian ila akhirih. Sehingga tidak ada peluang bagi ahlul fitan untuk masuk di dalamnya. Nah, bisa dilihat penjelasan Ibnu Taimiyah rahimahullah di buku Jawabus Sahih fi man badal al-Masih, juz yang pertama halaman 99. Juga bisa dibaca penjelasan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam bukunya Hidayatul Hayara di halaman yang ke-39. Dan keterangan para ulama yang lain. Yang kelima adalah tasabbut. Ya, harus tasabbut, tabayyun, cross-check akan kebenarannya. Wahum nilu adzi wal amanah. Ini termasuk sikap adil dan sikap amanah. Ayyata thabbata raddu min qawlin au kalamil mardudi alaihi bituruqil isbati sahihah wa dawabitiha liyasihha hukmuhu wa nabdu. Termasuk sikap adil dan sikap amanah. Orang yang membantah, ar-rad, dia yang membantah, tasabbut, tabayun dulu dari ucapan atau kalam orang yang dia bantah dengan tariqah, cara-cara isbatul kalam yang sahih dan mawabit isbat kalam yang sahih, supaya sahih hukumnya dan kritikannya. Ini sebuah satu rangkaian antara al-ilm al-adl, al-amanah, at-tathabbut. Yang dimaukan dengan tathabbut di sini memastikan ini qaulul mukhalif, ini kalamul mukhalif. Sumbernya jelas, valid, dipercaya, dipertanggungjawabkan. Ini qaulul mukhalif, hadza kalamul mukhalif. Sehingga dibantah dengan ilmiah, pas hukumnya, pas kritikannya. Sehingga jangan sampai mengkritisi apa-apa yang ternyata tidak ada pada para mukhalif. Maka jatuh para sikap ubulum. Jatuh para sikap iftira, berdusta atas nama mereka. Ini perkara yang wadih. Tersebut ini perkara yang wadih. Nah, yang keenam. Ada muradil batil bil batil. Wa innama yuradul batilu bil haqq. Membantah, atau tidak boleh membantah al-batil dengan yang batil pula. Tetapi al-batil dibantah dengan al-haqq. Ini penting. Karena ahlus sunnah sahibul haqq. Karena ahlus sunnah sahibul ilm. Sehingga bantahan-bantahan pun ilmiah dengan al-haq, dengan sunnah. Al-kitab sudah dengan pemahaman salaful ummah. Tidak boleh dengan cara yang batil. Juga tidak boleh dengan hal-hal yang batil. Al-batil tidak dibantah dengan al-batil pula. Tapi al-batil dibantah dengan al-haq, dengan sunnah. Naam. Fala yajuzul makru wal hilatu. Maka tidak boleh ada makar-makar dan tipu daya dalam membantah itu. Au sulukul masalikil muharramati bismi radd. Juga tidak boleh menempuh cara-cara yang diharamkan dengan nama membantah orang yang menyelisih. Adalah yajuz. Fasunnatu tuhrasu bil haqqi wassidqi wal adl la bikadzibin wala zulm. Maka sunnah ini dijaga dengan al-haq, dengan kejujuran dan dengan keadilan, tidak dengan cara dusta, tidak pula dengan cara-cara kezaliman. Wal yakun amruka bil ma'rufi ma'rufa, maka hendaklah amar ma'ruf kamu ketika engkau memerintahkannya ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Wa nahyuka 'anil munkari ghairu munkari. Dan hendaklah nahi munkar kamu bukan perkara yang munkar. Wa radduka 'alal mukhalifi ghairu mardud. Dan hendaklah bantahan-bantahan kamu kepada orang menyelisih tidak tertolak dikarenakan cara-cara yang keliru. Wallahul muwaffiq lis-shawab. Ini semuanya ringkasan dari kalamnya para ulama dalam masalah ini. Naam, ada wadah. Sehingga tidak boleh raddu bid'atin di bid'ah. Membantah bid'ah dengan kebid'ahan juga. Tidak boleh raddul fasid bil fasid. Membantah yang rusak dengan perkara yang rusak pula. Wal batil bil batil. Atau membantah yang batil dengan perkara yang batil pula. Nah. Wallahul musta'an. Ada sebuah athar dari Al-Imam Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullah, dikatakan kepada beliau, inna fulanan sannafa kitaban yaruddu fihi 'ala al-mubtadi'ah. Sesungguhnya ada si fulan menulis sebuah kitab, di situ dia membantah ahlul bid'ah. Maka al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah bertanya, bi ayyi syai' bil kitabi wa sunnah? Dengan apa dia membantah? Apakah dengan al-kitab wa sunnah? Maka ditanyakan, dikatakan, la, tidak. Lakin fi ilmil ma'quli wa nawar. Oh tidak. Tapi dia membantah mereka dengan ilmu ma'qul dan ilmu nazar. Ilmu filsafat, ilmu kalam. Faqala, maka berkata Abdurrahman ibn Mahdi rahimahullah, akhta'a sunnata. Dia telah menyalahi sunnah. Waradda bid'atan di bid'atin. Dan dia telah membantah kebid'ahan dengan kebid'ahan pula. Demikian disebutkan dalam kitab Saunul Mantiq di halaman 131. Wallahul Musta'an. Juga yang perlu diingatkan di sini ialah iradatul haqqi min ghairi tariqis sunnah fa'inahu batil. Menginginkan al-haq tapi dengan cara, dengan tariqah selain tariqah itu sunnah, maka ini perkara yang batil. Wa kalamuka 'ala sunnati min ghairi sunnati bid'ah. Dan ucapan kamu, kalam kamu atas sunnah tapi dengan tanpa sunnah, itu perkara bid'ah. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibn Battal Al-Ukbari rahimahullah. Dan juga Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Ini disebut al-aqwalnya para ulama dalam masalah ini. Sehingga perkara-perkara ini penting diperhatikan bagi siapa saja yang terjun tampil membantah para mukhalifin, supaya ini amalan menjadi amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal, bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal, dan mengandung kemaslahatan, menetangkan kemanfaatan bagi kaum muslimin. Jangan dirubah menjadi perkara yang batil, perkara yang mungkar, yang memunculkan mafasid, kerusakan-kerusakan mafsadah di kalangan kaum muslimin. Selebihnya saya dibaca risalah Ahammiyat Urat al-Mukhalif karya Syekh al-Bukhari hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Di buku ini pula belum membawakan faedah-faedah samarah, buah dari amalan membantah para mukhalifin ketika dilakukan dengan bawabitnya, dengan kawaid-kawaidnya. Cukup banyak faedah yang akan muncul, faedah-faedah yang akan dihasilkan dari amal yang mulia ini. Di antaranya adalah izharul haq wa idahuh, menampilkan al-haq, menjelaskan al-haq dengan adillahnya dari Al-Kitab As-Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Al-haq akan tampil dengan ini. Yang kedua, kasyus syubhah wa bayanu zaifiha wa batlaniha, menyibak, membongkar syubhat, menjelaskan kedustaannya dan kebatilannya, supaya ahlul haq tidak jatuh pada syubhat tadi, supaya ahlul haq tidak ragu dan bimbang tentang al-haq yang dia pegang. Samarah yang ketiga adalah al-qiyamu biwajibin nasihati lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali amatil muslimin, melakukan kewajiban nasihat bagi Allah, bagi kitab sucinya, bagi rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bagi amatul muslimin. Yang keempat, merealisasikan syiar amar ma'ruf nahi mungkar, melaksanakan kewajiban fardu kifayah dalam masalah ini. Yang kelima adalah mahqul batil, ya, meredam, menghilangkan perkara yang batil, ma'akasril mubdil mu'anil haq. Disertai dengan mematahkan ahlul batil, orang-orang yang menentang kebenaran. Supaya umat manusia, terutama kaum muslimin, as-salafiyin, mereka memahami kejahatan-kejahatan ahlul batil. Supaya mereka selamat dari kejahatan-kejahatan syubhat ahlul batil. Supaya mereka tidak tertipu dengan ahlul batil dan syubhatnya ahlul batil. Ya, meredam kebatilan. Meredam ahlul batil. Samara yang keenam adalah al-hirs ala hidayatil mustarsyidin. In kanu tullaban al-haq bahithin anhu. Ada semangat upaya sungguh-sungguh untuk memberi hidayah, memberi penjelasan kepada orang yang mencari bimbingan. Kalau memang dia mencari kebenaran, membahas kebenaran. Terkadang terkena syubhat, tertutupi oleh perkara syubhat, tapi dia adalah orang cinta al-haq, cinta kebenaran. Maka dengan rad alal mukhalif ini secara ilmiah akan bisa membimbing dia. Dia mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Membimbing dia untuk itu semuanya. Dan samarah yang ketujuh adalah tasbitul mu'minin alamahum alaih minal haqi wal huda. Mengokohkan, meneguhkan, membuat mu'minin tegar, kokoh di atas al-haq yang mereka pegangi selama ini. Istiqamah di atasnya. Naam. Dan ilmu tentang rudud, ilmiah, ilmu hai, ilmu hidup, ilmu terapan langsung, bukan ilmu teori. Dari sana akan diambil faedah-faedah besar. Dalam perkara ilmu, dalam perkara amal, dalam perkara dakwah, ila akhirnya. Sehingga tidak ada yang membenci ilmu ini kecuali orang-orang yang menyimpang. Yang tampil melaksanakan ilmu ini, ar-rukud al-ilmiyah al-mukhalifin, hanya ahlu sunnah. Yang tampil dengan bawabitnya, dengan kawaidnya, hanya ahlu sunnah. Yang lainnya imam membenci ini semua dengan alasan memecah belah ummah, dengan alasan macam-macam. Mereka para mumayyi'ah yang lembek manhajnya. Sebagian mereka melaksanakan tapi dengan tapa bawabit. Sehingga jatuh dalam jatah sikap yang kaku. Tasyaddud. Mereka dari kalangan mutasyaddidah. Ahlus sunnah wasatun, pertengahan di antara mereka semua. Mereka tampil melaksanakan rad al-mukhalif dengan bawabit-bawabitnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada ahlu sunnah. Sehingga para ulama'nya, para masyayikhnya, para tulabul ilm yang mutamakin di antara mereka. Bisa melaksanakan kewajiban ini. Rad alal mukhalifin dengan bawabitnya. Sehingga nampak fawaidnya, nampak thimar buahnya. Dan semoga Allah azza memberikan perlindungan kepada segenap kaum mukminin dari syubhatul mukhalifin. Dan khusus kita semua ahli sunnah wal jamaah dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari syubhatul mukhalifin. Diberi anugerah al-istiqamah wa thabat ala sunnah. Aman, diamankan, dilindungi dari berbagai macam syubhat. Amin ya Rabbal Alamin. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa adubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.